geter rasa cuma rita du. Kudu Pak Angga darundi asi jadi ning asi jadi angkuhan urang duaan di pengkulan urang bisa reka tukang sumorea dulu. Dalingi ngageri diri sorana kantun harewos hawar-hawar ngajauhan tetep geget lir gugupai jauhan tetep geget lir gugupai duh.